بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya kaum mukminin hanyalah mereka itu bersaudara. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kaum mukminin dimanapun mereka berada dan siapapun mereka, mereka itu adalah ikhwah, bersaudara di atas iman, bersaudara di atas agamanya. Rasulullah SAW di dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-funyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Juga dalam Bukhari Muslim dari hadis An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawajjihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin di dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling menyayangi di antara mereka, rasa saling membantu di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad. Demikian Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya ukhuwah imaniyah di kalangan kaum muslimin. Seperti bangunan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Bahkan seperti satu jasad, satu tubuh yang tidak mungkin dipisahkan. Ini merupakan gambaran ukhuwah yang sangat erat dan sangat dekat. Dan perlu dipahami bahwasanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah di atas iman yang digambarkan Rasul tadi dalam dua riwayat di atas, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa taala semata. Allah lah yang memberi taufik, memberikan hidayah kepada umat Islam, umat yang beriman, bisa berukhuwah dengan gambaran di atas. Tidak ada seseorang pun yang mampu membentuknya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mewujudkannya. Walaupun dia seorang yang soleh, walaupun dia seseorang yang alim, bahkan walaupun dia seorang nabi sekalipun, tidak akan mampu mewujudkannya. Dan walaupun dia menggunakan dunia dan seisinya untuk mewujudkan ukhuwah tadi, tidak akan mampu mewujudkannya. Hanya Allah semata yang mewujudkannya. Hanya Allah semata yang menganugerahkannya kepada kaum mukminin. Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Tatkala kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata, kalian pun akhirnya bersaudara. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah semata, kalian akhirnya bersaudara. Menunjukkan bahwasanya ukhuwah imaniyah nikmatun minallah. Ukhuwah imaniyah merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Mauhibatun minallah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berkaitan tentang dua suku besar di kota Madinah pada masa itu. Yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku yang besar di kota Madinah. Padahal mereka ini sesungguhnya masih saudara, senasab. Mereka semua dikatakan sebagai Bani Qailah. Suku Aus, suku Khazraj. Di dalam sejarah mereka, di masa jahiliyah dahulu, dua suku ini tidak pernah akur. Dua suku ini tidak pernah bisa hidup bersama dengan damai. Selalu terjadi perselisihan. Selalu terjadi permusuhan, kebencian. Dan bara permusuhan di tengah-tengah mereka. Bahkan sampai pada tingkat saling membunuh. Bahkan sampai pada tingkat saling berperang. Sehingga terjadi dalam peristiwa mereka yang disebut dengan Yaum Bu'ats. Hari-hari Bu'ats. yakni hari-hari peperangan panjang, pertempuran yang sengit antara suku Aus dan suku Khazraj ini. Kondisi mereka tercerai-berai, tidak pernah bisa bersatu. Pada masa mereka itu, sudah ada yang namanya bangsa Yahudi. Tidak mampu menyatukan dua suku ini. Bahkan bangsa Yahudi ikut-ikutan berperang membela salah satunya. Di tengah-tengah mereka juga ada bangsa Nasrani. Tidak ada yang mampu untuk menyatukan dua suku ini. Pada masa itu pula ada suku ada yang namanya Romawi, peradaban Romawi. Ada pula pada masa itu peradaban Persia. Ada pula pada masa itu peradaban Yunani. Semuanya ada. Tetapi tidak mampu menyatukan dua suku yang bertikai tadi. Sampai akhirnya datang Islam yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau menebarkan Islam di kota Madinah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada mereka masuk Islam. Maka dengan keislaman mereka, dua suku ini pun akhirnya bersatu. Hilang semua permusuhan. Hilang semua kebencian. Hilang peperangan-peperangan di antara mereka. Mereka kemudian bersatu sebagai kaum muslimin. Bersaudara sebagai kaum muslimin. Dan mereka dikenal dengan sebutan Ansar. Para sahabat Ansar. Pada zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka turunlah ayat ini. Yang mengingatkan mereka semua nikmat Allah yang namanya Islam. Nikmat Allah yang namanya ukhuwah. Bersaudara di atas Islam. Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a. Tatkala kalian bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah yang melembutkan di antara hati-hati kalian. Allah menegaskan, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat Allah semata akhirnya menjadi bersaudara. Dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Allah menegaskan, dan Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau wahai Nabi, seandainya engkau wahai Nabi menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Ayat yang sangat luar biasa kandungannya. Keresapi di sini. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayat ini, walaupun aktor pelakunya untuk menyatukan umat manusia adalah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mampu untuk menyatukan mereka tanpa seizin Allah. Walaupun Rasul alaihi salatu wassalam bisa menggunakan semua yang ada di muka bumi. Membelanjakan semua yang ada di muka bumi sebagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan ukhuwah ini. Allah tegas mengatakan, ma'allafta baina qulubihim. Engkau hai Nabi alaihissalatu wassalam tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ukhuwah persaudaraan iman, ukhuwah Islamiyah itu merupakan nikmatun azimatun minallahi ta'ala wahdah. Merupakan nikmat besar, nikmat yang sangat agung dari Allah semata. Taufiq wal hidayah min Allah. Itu merupakan taufiq dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu kita resapi. Kenikmatan yang besar semacam ini wajib untuk dijaga. Harus dilestarikan. Harus diwujudkan dalam alam nyata, dalam kehidupan keseharian kita. Jangan sampai kenikmatan yang besar ini kita lepaskan begitu saja dikarenakan sebab-sebab yang remeh. Sangat susah untuk mewujudkan. Oleh karena itu, supaya ukhuwah ini menjadi ukhuwah yang senantiasa abadi, di sana ada beberapa bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan salafun salih untuk melestarikan dan menjaga ukhuwah ini. Di antaranya ialah al-ikhlasu fil ukhuwah. Di antaranya ialah al-ikhlasu fil ukhuwah. Harus ikhlas lillahi ta'ala fi sabilillah di dalam bersaudara dengan kaum muslimin. Bukan karena niatan yang lain. Bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Bukan karena tendensi-tendensi kesukuan atau keduniaan atau status di tengah-tengah masyarakat atau yang lain-lainnya. Tidak ada itu. Disebutkan dalam kitab Ni'matul Ukhuwah. Disebutkan oleh muallif, al-ukhuwatu fillah la takunu maqbulatan 'indallah hatta takuna mujarradatan min ayyi naf'in wa min ayyi ma'rabin khas. Al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga dia dikosongkan dari segala bentuk kemanfaatan, dikosongkan dari segala bentuk tendensi-tendensi khusus pribadi. Wa innama lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ukhuwah itu hanyalah lillah, karena Allah semata ikhlas. Wa fillah, dan di jalan Allah, fi sabilillah, wa ala ta'atillah, dan di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Lillah, fillah, wa ala ta'atillah. Itu yang namanya ukhuwah Islamiyah yang ikhlas. Kalau ukhuwah semacam ini yang ada pada kita kaum muslimin, terutama pada kita ahlu sunnati wal jama'ah salafiyin, maka ukhuwah itu betul-betul akan indah, langgeng abadi selama-lamanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perangai, tiga perkara. Barang siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah azza wa jal, dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah azza wa jal. Dan yang keempat ialah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Dan dia benci, tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam bara api yang menyala-nyala. Syahidnya kita adalah, di antara upaya kita untuk mendapatkan manisnya iman ialah mencintai seseorang karena Allah azza wa jal. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menceritakan tentang salah seorang laki-laki pada masa lalu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia menziarahi, hendak menjenguk saudaranya di desa yang lain. Fa'arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat dalam bentuk manusia yang mengejar dia di jalan. Falamma ata alaih, maka tatkala malaikat itu datang kepada laki-laki tadi, kala kata sang malaikat bertanya, aina turid, kamu mau kemana? Kala kata laki-laki tadi, uridu akhanli fi hadhil qaryah, aku ingin berjumpa dengan saudaraku di desa ini. Kala kata sang malaikat, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alai, apakah engkau memiliki sebuah kenikmatan yang hendak engkau capai dari orang tersebut? Kala kata laki-laki itu, la, tidak ada tendensi seperti itu. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, hanya saja aku mencintai dia karena Allah. Aku menziarahi dia ke desanya itu karena aku mencintai dia karena Allah. Tidak ada tendensi kenikmatan apapun. Qala, berkata sang malaikat, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bi annallaha qad ahabbak kama ahbabtahu fi, untuk menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Luar biasa. Kita akan mendapatkan cinta Allah. Allah akan mencintai kita tatkala kita mencintai saudara kita karena Allah. Ikhlas dalam berukhuwah, fisabilillah dalam berukhuwah, dan di atas ketaatan kepada Allah dalam berukhuwah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, man ahabba syai'an siwallah walam takun mahabbatuhu lahu lillah wala likaunihi mu'inan lahu ala ta'atillah uzziba bihi fit dunya qabla liqa. Yang artinya, kata Ibn Qayyim rahimahullah, man ahabba syai'an siwallah, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, dia mencintai seorang hamba, seorang makhluk. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, tetapi kecintaan dia kepada sesuatu itu bukan karena Allah, bukan pula karena sesuatu itu membantu dia mentaati Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu di dunia ini sebelum nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni akan menjadi kecintaan yang membinasakan, kecintaan yang menghancurkan. Kita akan tersiksa, kita akan sengsara dengan berbagai macam kecintaan-kecintaan yang tidak diniatkan ikhlas karena Allah SWT. Ini ketentuan yang pertama. Hendaklah ukhuwah kita, kecintaan kita itu karena Allah, fi sabilillah, dan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kita akan bisa meraih sekian banyak pahala. Kita akan bisa meraih cintanya Allah Azza wa Jal. Kita akan bisa meraih manisnya iman dengan itu semua. Tapi ingat, kalau kecintaan kita kepada seseorang, kalau ukhuwah kita kepada seseorang hanya semata-mata tendensi duniawi, teman seprofesi, semata-mata teman satu perusahaan, semata-mata teman satu perkumpulan di sebuah desa, kumpulan ibu-ibu di sebuah desa, atau semata-mata satu suku sama-sama orang Suroaku, atau yang semisalnya dari niatan-niatan yang sifatnya duniawi, ingat, ukhuwah itu tidak akan langgeng. Ukhuwah itu tidak akan abadi. Dan ingat sekali lagi ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ukhuwah itu akan berujung kepada bala, berujung kepada musibah, berujung kepada siksa, berujung kepada kesengsaraan di dunia ini sebelum dia masuk ke akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita tahu ukhuwah kita itu karena Allah atau bukan? Ciri-cirinya bagaimana supaya ukhuwah kita itu karena Allah Azza wa Jal? Jawabannya adalah, ukhuwah itu dinilai karena Allah. apabila kita mencintai seseorang dikarenakan keimanannya, dikarenakan sunnah yang dia lakukan, dikarenakan dia berpemahaman salaf sebagai sosok ahlus sunnah salafi. Kita mencintai dia dikarenakan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah, amal-amal soleh yang dia lakukan. Kita mencintai dia karena semangat ibadah dia karena Allah Azza wa Jalla. Kalau karena itu, maka berarti ikhwah kita, kecintaan kita kepada dia karena Allah. Dan apabila orang tadi ternyata jatuh dalam dosa, atau jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, kita benci dia. Kita ingkari perbuatannya. Kita luruskan, kita nasihati. Walaupun dia orang yang paling dekat dengan kita. Walaupun orang yang paling kita kagumi. Orang yang paling kita cintai. Kecintaan tadi tidak menghalangi kita untuk ingkarul munkar. Ketika dia jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu cirinya, itu tandanya. Kita ukhuwah Islamiyah. Lillahi ta'ala. Wakillah wa ala ta'atillah. Tersabi baik-baik. Sebaliknya, kalau kita mendapati orang yang sangat kita cintai, sahabat dekat kita, orang yang kita kagumi, terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kemungkaran, menyimpang, memiliki pemahaman-pemahaman sesat, ternyata kita bela dia. Ternyata kita ta'assub, fanatik di belakangnya. Ternyata kita tutup-tutupi kemungkaran-kemungkaran dia dengan alasan sahabat karib, dengan alasan sahabat dekat, dengan alasan orang yang paling kita kagumi. Itu pertanda kita tidak ikhlas di dalam berukhuwah Islamiyah. Pertanda kita tidak lillahi ta'ala, tidak fisabilillah dalam berukhuwah Islamiyah kepada dia. Itu merupakan alamat kehancuran, alamat kebinasaan pada kita dan dia. Wallahul musta'an. Yang perlu kita ingat baik-baik poin yang terakhir tadi. Kenapa demikian? Dikarenakan pada kenyataan yang terjadi di kalangan kaum muslimin atau di kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak ikhlas di dalam berukhuwah Islamiyah. Tidak lillahi ta'ala dalam berukhuwah Islamiyah. Banyak di antara kaum muslimin yang berukhuwah di atas partainya. Ada di kalangan kaum muslimin yang berukhuwah di atas organisasinya. Banyak di kalangan kaum muslimin yang berukhuwah di atas kelompok dan sektenya. Banyak di kalangan kaum muslimin yang berukhuwah Islamiyah di atas lembaga pendidikannya. Yang bersama dengan mereka dikatakan sebagai saudara. Yang tidak bergabung dengan mereka dikatakan sebagai musuh bersama. Itu bukan ukhuwah Islamiyah. Tapi itu namanya hizbiyah, asabiyah. Ini terjadi pada kebanyakan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Terjadi pada kalangan hizbiyin. Nah. Namun ingat. Poin terakhir yang dari saya singgung itu tidak semata-mata terjadinya pada kalangan hizbiyin ahlul bidah. Tetapi juga ternyata terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku di atas sunnah. Yang mengaku di atas pemahaman salaf. Mengaku sebagai salafiyin. yaitu apabila orang yang sangat dekat dengan dia, orang yang sangat dia cintai, yang sangat dia kagumi, sahabat karibnya terjatuh di dalam tindakan kemungkaran, terjatuh di dalam tindakan kemaksiatan, terjatuh dalam pemahaman yang menyimpang, bukan kemudian dia cegah dia, bukan kemudian dia nasihati, bukan kemudian dia tegur, bukan kemudian dia luruskan, bukan kemudian dia ingkari. Ternyata atas nama sahabat karib, atas nama orang yang dikagumi, dia membela penyimpangan-penyimpangannya. Dia membela kemungkaran-kemungkarannya. Dia rela untuk memutus hubungan dengan siapapun dalam rangka untuk persahabatan karibnya dengan si fulan yang menyimpang tadi. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga merupakan ciri-ciri asadiyah, ciri-ciri sikap fanatisme yang dikecam dalam Islam. Itu merupakan ukhuwah yang tidak karena Allah, yang ujungnya nanti adalah kebinasaan. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Maka cek dan selalu introspeksi terkait dengan ukhuwah kita ini, apakah sudah ikhlas lillahi ta'ala ataukah belum. Dicek dengan ciri dan tanda-tanda tadi, seperti yang saya sebutkan. Allahul musta'an. Ketentuan yang berikutnya untuk bisa membuat langgeng ukhuwah ini, supaya menjadi kenikmatan besar dari Allah Azza wa Jal, ialah prinsip yang kedua, prinsip yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan dihasankan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Yang artinya seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat, mengecek dengan siapa dia bersahabat karib. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Sesungguhnya perumpamaan sahabat yang saleh dan sahabat yang jelek diumpamakan seperti orang yang membawa minyak wangi misik dan seperti pandai besi yang meniup-niup api. Kata Rasul, "Fahamil miski imma ayyuhziyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu riham tayyibah." Seseorang yang membawa minyak wangi misik, bisa jadi dia akan memberi kamu minyak wangi misik itu, atau bisa jadi pula engkau membeli minyak itu daripadanya, atau mungkin paling tidak engkau akan mendapati daripadanya aroma yang wangi. Wa nafikhul kir, kata Rasul, wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Sementara pandai besi yang meniup-niup api, bisa jadi akan membakar pakaianmu. Mungkin pula engkau akan mendapati daripadanya aroma yang busuk. Ini adalah permisalan Rasulullah SAW terkait dengan sahabat karib kita. Kalau kita bersahabat dengan orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang bagus akidahnya, yang bagus manhajnya, yang indah akhlaknya, yang giat ibadahnya, maka bisa jadi orang atau teman tadi itu memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita sehingga kita sama kayak dia. Atau kita akan membeli perangainya, membeli akidahnya, membeli manhajnya, sama kayak dia. Minimalnya kita akan mendapati pada teman tadi perangai-perangai yang baik, muamalah-muamalah yang bagus, contoh-contoh yang baik. Intinya, kalau kita bersahabat dengan orang soleh, kita pun akan terbawa menjadi orang soleh sebagaimana dia. Tetapi kalau kita bersahabat dengan orang yang jelek, yang rusak manhajnya, yang kotor akidahnya, yang jelek akhlaknya, yang malas ibadahnya, justru dia banyak terjatuh dalam tindakan dosa, tindakan kemaksiatan, atau penyimpangan-penyimpangan, atau yang semisalnya. Kalau kita bersahabat dengan orang tadi, bisa jadi kita akan terbakar baju kita, yang akan sama kayak dia. Akan dibakar semua kebaikan-kebaikan kita, perangai-perangai yang bagus dari kita, berubah menjadi perangai yang jelek sebagaimana teman tadi itu. Atau minimalnya kita akan mendapati daripadanya perkara-perkara yang tidak menyenangkan, perangai-perangai yang buruk, hal-hal yang menyusahkan. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Bukhari Muslim, katanya Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum walam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana tentang seseorang laki-laki yang mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak mampu beramal sebagaimana kaum tadi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabb. Al-mar'u ma'a man ahabb. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai di dunia ini. Orang itu, yaumul qiyamah nanti, akan bersama dengan orang yang dia cintai di dunia ini. Walaupun dia tidak mampu mengejar amal-amal mereka. Ini merupakan qasimatul zuhur setelahnya itu. Ini merupakan sesuatu yang mematahkan punggung-punggung kita. Kecintaan kita kepada seseorang ternyata terus berlangsung sampai yaumul qiyamah nanti. Dan justru sebagai sesuatu yang memutuskan nasib kita di yaumul qiyamah. Kalau di dunia ini orang yang kita cintai adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, kita mencintai para nabi dan para rasul, kita mencintai Rasulullah alaihissalatu wassalam, kita mencintai para sahabah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lain, Kita mencintai para tokoh-tokoh ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, atba'u tabi'in, dan ulama-ulama yang lainnya. Sampai sekarang ini. Sampai yaumul qiyamah nanti. Maka insya Allah kita akan bergabung bersama dengan mereka. Di yaumul qiyamah nanti. Walaupun kita tidak mampu, tidak sanggup beramal sebagaimana mereka. Itu merupakan buah kecintaan. Di yaumul qiyamah nanti kita akan berbahagia. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita satu rombongan dengan para anbiya wal mursalin. Satu rombongan dengan para sahabat. Satu rombongan dengan para ulama sunnah. Satu rombongan dengan salafiyin ahlu sunnah. Walaupun di dunia tidak mampu beramal sebagaimana mereka. Tapi sebaliknya. Na'udzubillah min zalik. Kalau di dunia ini yang kita cintai adalah orang yang menyimpang. Orang yang sesat. Orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yaumul qiyamah nanti kita akan bergabung dengan mereka-mereka ini. Kita mencintai orang-orang kufar. Yaumul qiyamah akan bergabung dengan orang kafir tadi. Kita mencintai orang-orang fasik. Maka di yaumul qiyamah akan bergabung dengan orang-orang fasik. Kita mencintai orang-orang yang sesat, yang menyimpang akidahnya. Atau mencintai orang-orang yang dinyatakan menyimpang oleh para ulama kita. Na'udzubillah min dzalik yaumul qiyamah. Nanti kita akan bergabung dengan mereka. Walaupun kita tidak beramal sebagaimana amal-amal penyimpangan mereka. Buah kecintaan yang negatif. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman sekarang ini Allahul Musta'an. Kebanyakan kaum muslimin, terutama dari kalangan pemuda-pemuda kaum muslimin, pemudi-pemudi kaum muslimin. Mereka sekarang ini betul-betul dipaksa atau setengah paksa. Dipaksa untuk mencintai tokoh-tokoh kufar. Allahul Musta'an. Padahal itu semua akan berimbas kejelekan. Dia akan bersama dengan tokoh-tokoh sesat, tokoh-tokoh kefasikan, tokoh-tokoh kemaksiatan tadi. Di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Juga disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang hari kiamat. Tentang kiamat. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat? Kala Rasul balik bertanya, wa ma a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Karena enggak mungkin tahu Rasul kapan kiamat. Tidak ada yang tahu kapan kiamat. Maka Rasul balik bertanya kepada dia. Wa ma hadatsalah? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Qala la syai. Kata laki-laki itu, "Tidak ada ya Rasul. Tidak ada sesuatu yang besar yang saya persiapkan. Illa anni uhibbullaha wa rasulah." Hanya saja aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat yang menceritakan peristiwa ini. Katanya Anas bin Malik, "Fama farihna bi syai'in." Sungguh kami tidak pernah berbahagia dengan sesuatu. "Farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta." Seperti bahagianya kami dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, "Engkau bersama dengan orang yang kamu cintai." Sangat bahagia kami. Katanya Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum, dan aku berharap aku bisa bergabung bersama dengan mereka dengan kecintaanku kepada mereka. Wa ilam a'mal bi mithli a'malihim, walaupun aku belum bisa beramal sebagaimana amal-amal mereka. Dengan buah kecintaan tadi, dari sekian banyak hadis-hadis ini tadi, Rasul alaihi salatu wassalam hendak menjelaskan kepada kita satu prinsip. La tusahib illa mu'mina. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman dengan makna iman yang sesungguhnya. Itulah hadisnya Rasul dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Prinsip la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat gharib kecuali dengan orang yang beriman. Di sini kita diperintahkan oleh Rasul untuk memilih-milih dan memilah-milah sahabat karib. Ingat, sahabat karib. Tidak semua kaum muslimin dijadikan sebagai sahabat karib. Di antara mereka ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Maka yang kita jadikan sebagai sahabat adalah orang solehnya dan ahlu sunnahnya. Jangan bersahabat dengan ahlul bid'ah atau dengan orang yang menyimpang atau dengan orang yang penuh dengan syubhat. Jangan pula bersahabat dengan orang-orang toleh yang banyak dosanya. Dan kemudian pula barakallahu fikum, tidak semua orang-orang yang menamakan dirinya sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin, dijadikan sebagai sahabat karib. Mereka bertingkat-tingkat kadar sunnahnya, bertingkat-tingkat kadar kekokohan manhajnya, bertingkat-tingkat kadar akhlaknya. Maka yang kita pilih sebagai sahabat karib yang betul-betul kita cintai adalah sosok ahlus sunnah yang di atas sunnah, sosok salafi yang betul-betul kokoh manhajnya, yang betul-betul bersih akidahnya, yang betul-betul semangat ibadahnya, yang betul-betul bagus akhlaknya, yang betul-betul halus budi pekertinya. Tidak semuanya. Di kalangan ahlu sunnah juga banyak orang-orang yang memiliki perangai-perangai yang kurang bagus. Itu semuanya tidak dijadikan sebagai sahabat. Nah, globalnya ada beberapa ciri orang-orang yang dijadikan sebagai sahabat karib. Yang pertama ialah akhlaknya bagus. Yang kedua ialah orangnya soleh, bukan orang fasik yang suka berbuat dosa. Yang ketiga, seorang sunni salafi, bukan ahli bid'ah. Bukan pula orang-orang yang penuh dengan syubhat dan penyimpangan. Dan dia bukan orang yang ambisi mengejar dunia. Dan dia bukan orang yang ambisi dalam mengejar dunia. Nah, selektif. Dalam memilih sahabat karib. Kemudian yang perlu dipahami di sini adalah, perlu kita bedakan antara persahabatan karib dengan muamalah secara umum dengan semua kaum muslimin. Kalau sifatnya muamalah umum, bertemu dengan orang, kita salam, kita jawab, mereka sakit, kita jenguk, mereka meninggal, kita sholatkan, kita antarkan jenazahnya, berbuat baik dengan tetangga, dengan hadiah kita, dengan akhlaknya kita, itu muamalah-muamalah umum kita berikan kepada semua kaum muslimin. bersemua kaum muslimin di masyarakat kita, semua orang-orang awam di kalangan masyarakat kita. Yang tidak kita kasih hanya tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh sesat saja. Di sini kita bisa luas, fleksibel, bagus dalam bermuamalah dengan sesama. Secara umum, tidak dijadikan sebagai sahabat karib, tidak dijadikan sebagai teman bermajlis, tidak dijadikan sebagai teman curhat atau semisalnya. Semata-mata umum, muamalah biasa, muamalah umum, tegur sapa dan segala macamnya. Itu kita berikan kepada mereka semua. Lain halnya dengan musahabah khasah, persahabatan khusus. Dia kenal kita kenal dia. Dia tahu rahasia kita tahu rahasia dia. Kita curhat kepadanya, dia curhat kepada kita. Betul-betul sangat karib, sangat erat. Untuk yang satu ini, harus dengan prinsip yang disampaikan Rasul di atas. Harus memilih orang-orang yang betul-betul bagus. Lalu kemudian kita berikan kepadanya ukhuwah imaniyah dengan prinsip lillahi ta'ala, fi sabilillah wa ala ta'atillah. Kalau dua prinsip ini ada pada kita, maka insyaallah ta'ala ukhuwah itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang sangat besar. Akan senantiasa langgeng abadi. Dan akan berbuah kepada perkara-perkara lain yang menyenangkan, yang begitu indah dalam ukhuwah Islamiyah. Tetapi kalau dua prinsip ini tidak ada pada ukhuwah Islamiyah, maka yang ada adalah kehancuran dan kebinasaan, permusuhan dan kedengkian, bukan ukhuwah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dikarenakan waktu yang sudah menjelang maghrib, maka saya cukupkan tausiah ini pada poin atau pada dua poin ini, yang itu merupakan asal usul, merupakan prinsip yang paling mendasar dari semua prinsip-prinsip ukhuwah yang ada. Maka bangunlah ukhuwah tadi di atas dua prinsip ini tadi, insyaallah akan menjadi ukhuwah yang indah di kalangan kita semua, baik dari kalangan kaum muslimin atau kaum muslimat, dari kalangan salafiyin ataupun salafiyat. Ikhlas lillahi ta'ala, fi sabilillah wa ala ta'atillah. Dan harus memilih sahabat karib sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.